Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa yukafi mazir samih hizmatullahi wabarakatuh. Wa asyiru anna ila Allah wa ilahulah syarikat. Wa asyiru anna Muhammad dan ma'amilu wa rasuluhu wa nabi wa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kuliah dan manhaj. Sekarang kita masuk di dalam poin D dari prinsip yang kedua dalam dakwah manhaj, yaitu keutamaan dakwah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara prinsip dakwah dalam manhaj adalah mendakwahkan tauhid. Di halaman 271 atau 275. Satu boleh, cuma satu. Kurang kedengaran. Poin di keutamaan dakwah tauhid. Para dai harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid, karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat iman yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau wafat tahun 676 Hijriah, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama ini, yaitu tauhid. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berisi tegak di atas dakwaan dan simbol islah atau perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat penting ini. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan umur mereka dalam memperbaiki muamalah antara manusia, namun muamalah mereka terhadap Allah, terhadap Al-Khaliq yaitu Allah, atau akidah mereka terhadapnya menyimpang jauh dari petunjuk salafus salih. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian, mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Peran akidah dalam kehidupan amat penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan kepada para dai agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya dan mengawali dakwah mereka dengannya, seperti yang tercantum dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada sebagian orang yang merasa heran dan aneh dengan diprioritaskannya dakwah kepada tauhid. Maka kami jawab, bukankah hak Allah berupa pengesaan dalam ibadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan manusia? Tauhid adalah hak Allah Ta'ala yang murni. Bagaimana mungkin dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj-manhaj dakwah di zaman ini? Bukankah hal inilah yang paling utama untuk dibukakan baginya pintu-pintu dan dilapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatan? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak mereka kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana yang dihadapi oleh kaum Madian, ataupun problem demoralisasi atau kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Penulis tidak perlu menyebutkan atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik, karena semua umat dan bangsa yang tersebut di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun hanya dengan berdalih kestabilan dan penetapan tauhid pada hati-hati manusia. Meskipun kesadaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebutkan kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari-hari terakhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabb-nya dan mereka berada dalam satu barisan. Kata penulisnya, para dai itu harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Karena itulah dakwah yang paling utama dan dakwah yang paling mulia. Mari kita berkaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan panutan di dalam agama, maka kita sebut nomor satu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat jadi rasul, disuruh oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, yang Nabi dakwahkan apa? Jawabannya tauhid. Nabi mengajak orang-orang yang ada di sekitar beliau dari kalangan keluarga dan sahabat serta tetangga, ayo sembah Allah semata, jangan sembah yang lain, tinggalkan segala penyembahan kepada yang bukan Allah. Sehingga orang-orang menjuluki dia si tukang sihir, si penyair, orang gila. Pada dulu waktu belum mendakwahkan yang demikian, orang-orang menamakan Nabi si yang amanah, si yang bisa dipercaya, si semua yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan konten tauhid? 13 tahun. Setelah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dan sudah terbentuk sistem pemerintahan, sudah terbentuk masyarakat yang mengerti tauhid, baru diajarin sholat, baru ada kewajiban puasa. Coba lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun kontennya cuma tauhid. Berarti ini menunjukkan kalau kita bilang dakwah kami mengikuti dakwah Nabi, maka setiap yang mengatakan demikian harus mendahulukan konten tauhid dalam agama, dalam dakwahnya ketimbang yang lain. Sebagian orang di dalam dakwahnya kontennya bukan tauhid. Misalnya kontennya adalah politik. Bahkan kemana-mana isinya politik. Dalam khutbah Jumat isinya Jokowi. Dalam khutbah Id isinya Jokowi. Dalam kajian mingguan pemerintah dan Jokowi. Isinya hanya celaan-celaan kepada pemerintah yang isinya, kalaupun kita bilang mencela pemerintah itu boleh, seandainya pun demikian, maka ya lagi-lagi isinya cuman politik. Yang politik itu berakhir dunia, berakhir pula dia. Sedangkan masalah tauhid berakhir dunia di situ mulainya. Coba lihat, kalau sudah datang hari kiamat, siapa yang jadi pemerintah, siapa yang jadi presiden, dia pasti akan menghadapi hisab seperti rakyatnya, ya atau tidak? Tapi soal tauhid, maaf, setelah berakhirnya dunia, selesai pemerintahnya, gak ada lagi namanya Indonesia. Datang hari kiamat, tak dikenal lagi yang namanya Amerika, enggak. Yang ada hanyalah hamba yang masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat selama di dunia. Nah, ketika datang hari kiamat, di situ mulai yang namanya tauhid. Anda mau masuk surga atau neraka, itu adalah satu-satunya, itu hanya dua alternatif. Kalau enggak ini, ya itu. Neraka atau surga. Dan kualifikasi nomor satu itu apa? Tauhid. Antum menyembah siapa dulu? Karena ini kualifikasi nomor satu dan itu merupakan kualifikasi setelah hari kiamat, maka gak penting soal politik. Yang paling penting untuk didakwahkan kepada umat itu adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Paling minim menjauhi kepohonan. Tuh, kepohonan. Kemana? Pergi di rumah. Tunggu, jemput nasi dulu. Nanti kamu kepohonan. Apa maksudnya kebohongan? Nanti kamu mati di jalan, nanti kamu celaka. Ini termasuk diantara pelanggaran terhadap tauhid. Karena yang memberikan hidup dan mati, selamat dan celaka itu siapa? Allah. Antum selamat di jalan dengan cara memakai helm, mematuhi. Kalau sudah lampu kuning jangan ngebut. Sudah lampu kuning itu maksudnya apa? Siap-siap berhenti, bukan cepat. Sebagiannya gitu. Kalau sudah lampu kuning dia bilang cepat. Menggunakan sabuk pengaman. Nah, itu diantaranya. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu diantara faktor-faktor penyebab keselamatan. Bukan jemput nasi. Jemput nasi itu faktor kelaparan. Menjauhkan manusia dari yang seperti itu. Adapun sebagian yang lain, misalnya yang menjadi fokus dalam dakwahnya adalah sholat. Jadi keliling kemana-mana dalam satu bulan 3 hari nginep di masjid, bawa kompor. Ya gak pasti sih, oh, bawa kompor yang gak apa-apa, cuman kadang-kadang mengganggu. Kadang gak tempatnya masak-masak, kadang-kadang minyaknya, kotoran bekas makanannya mengotori tempat sholat. Enggak kok, kami bersihin. Yaudah, oke, kami bersihin. Ngapain sih? Apa sih agendanya? Ngajak orang sholat. Tanya, pernah Anda mendakwakan tauhid? Saya jamin mereka akan mengatakan, jangan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid itu memecah belah umat. Jadi ngajak fokus, ngajak sholat aja. Yang penting orang sholat. Jamaah, coba antum berpikir. Berpikir begini, jawab pertanyaan saya seolah-olah antum gak tahu dalilnya. Logikakan dengan logika arah orang awam yang belum ngerti agama dan gak punya baju ormas, gak punya baju partai, gak punya, pokoknya antum orang awam dah. Coba nih, kalau seandainya kita sholat 5 waktu, tapi di dalam perdagangan kita, kita pakai jimat. Kalau kita mau pernikahan, panggil pawang. Anak belum nikah, kita suruh dia datang ke dukun buat pasang susuk. Saya tanya, itu semua berarti minta jodoh, minta rezeki. Minta-mintanya kepada Allah atau bukan Allah? Antum sholat, tapi minta-mintanya bukan kepada Allah. Kira-kira, kalau nanti masuk dalam pengadilan Allah di hari kiamat, kira-kira selamat atau tidak? Coba kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bawah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan iman itu punya 70 cabang atau 60 cabang lebih. Apa cabang yang paling tinggi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu perkataan tauhid. Coba saya tanya. Apa definisi la ilaha illallah? Apa bahasa Indonesianya? Nah, ini definisinya orang yang sudah belajar agama. Tapi ingat gak waktu kita ke sekolah dulu, definisinya dari ibu guru kita bilang apa? Tiada Tuhan selain Allah. Saya tanya, di dunia ini adakah Tuhan yang selain Allah? Banyak. Ya atau tidak? Tuhan yang bentuknya laki-laki dipalang disalib, itu Tuhan bukan? Tuhan itu buat siapa? Orang Nasrani. Tuhan yang bentuknya mama-mama gendong anak, Tuhan juga. Tuhan yang bentuknya kepala gajah, Tuhan juga. Tuhan yang tangannya 9, banyak kan Tuhan. Nah, diantara semua Tuhan-Tuhan itu yang berhak untuk mendapatkan penyembahan yang mana? Allah. Berarti kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu menyelisih realita. Buktinya selain Allah memang banyak Tuhan. Cuma di antara semua Tuhan yang kita kenal dengan apapun bentuknya, tidak ada yang memiliki untuk disembah kecuali Allah. Berarti la ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada sesembahan. Coba bilang sama-sama, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ada yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau cuma definisi tidak ada pencipta selain Allah, berarti orang kafir Quraisy di zaman dahulu harusnya jadi temannya Nabi. Masalahnya orang kafir Quraisy di zaman dahulu juga mengakui bahwasanya Allah itu yang mencipta. Hanya saja dalam praktek mereka sehari-hari, mereka mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada Lata, Uzza, Manat. Saya tanya, orang kafir Quraisy zaman dahulu itu teman atau lawan? Lawan. Kok lawan? Padahal mereka mengakui Allah itu pencipta. Jawabannya, itu dikarenakan mengakui Allah sebagai pencipta enggak cukup. Baru akan cukup kalau seandainya kita mengakui Allah sebagai pencipta, dengan konsekuensi kita pun menyembahnya kepada Allah saja. Berarti kalau ada yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, maka ini definisi yang masih kurang. Definisi yang benar adalah tidak ada sesembah yang berhak untuk disembah selain Allah. Ini definisi, atau dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah, diletakkan oleh Nabi SAW sebagai cabang iman yang keberapa? Yang pertama. Ini menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Nabi SAW dalam paragraf yang ke 1, 2, 3, 4, dalam paragraf yang keempat disebutkan Nabi SAW ketika mengutus hadis, mengutus Mu'adz bin Jabal, kemana diutusnya? Ke Yaman. Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qawman min ahli kitab fada'uhum alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Coba perhatikan jemaah. Ibaratnya ada presiden mau mengutus duta besar dengan sebuah pesan sebelum dikirim ke negara tempat dia dijadikan duta. Itu pesan pasti penting, benar? Ada pesan-pesan khusus sebelum berangkat, itu pasti penting, betul? Ibu antum dulu waktu naik haji, keluarga antum dulu waktu naik haji, atau waktu dulu antum mau pergi kuliah, orang tua antum pesan di bandara atau di pelabuhan sebelum antum bisa? Saya enggak tanya. Coba ingat lagi, orang tua antum waktu di bandara atau di pelabuhan sebelum antum berangkat kuliah, sebelum dia berangkat haji, dia kasih antum wajangan-wajangan terakhir, pesan-pesan sebelum berangkat, pesan-pesan sebelum antum boarding, sebelum kapalnya pergi. Tidak mungkin tidak, itu pasti pesan inti. Ya atau tidak? Enggak mungkin dia bilang gini. Enggak mungkin dia bilang gini orang tua antum, "Nah, nanti di Jogja kamu makannya gudeg aja ya." Enggak mungkin. Dia enggak akan ngurusin antum makan apa. Yang penting antum makan enggak sakit. Tapi yang penting bagi dia, "Nah, sholat ya, jangan lupa kuliah. Jangan pacaran ya. Awas anu ya, awas narkoba ya. Jangan kamu jadi teman-teman sama si yang aneh-aneh ya, yang nakal-nakal ya." Itu kan pesannya orang tua. Dan tidak mungkin tidak, itu pesan sebelum kita berangkat pasti penting banget. Itu yang ada di kepalanya, itulah yang paling penting bagi dirinya saat itu. Sebelum Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke sana, Nabi pesan dengan beberapa pesan. Apa kata Nabi SAW? "Wahai Mu'adz, nanti di Yaman kau akan ketemu dengan sebuah kaum yang kaum ini adalah dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Kalau kau bertemu mereka, maka dakwahkan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki sesembahan kecuali Allah semata." Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali. Bukan begini, Mu'adz, nanti kamu di sana bikin partai ya, bikin ormas Islam supaya nanti kamu bisa menggrek orang banyak. Nanti kalau pengikutmu banyak, kamu bisa mengatur. Enggak disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sebutkan apa? Beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka tidak memiliki sesembahan kecuali Allah semata, dan bahwasanya aku ini Rasulullah. Kalau nanti mereka sudah mentaati engkau dalam masalah yang dua ini, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah memberitahukan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka salat lima waktu. Kalau mereka sudah menjalankan salat lima waktu, maka tarik dari mereka zakat. Hati-hati. Jangan sampai engkau menarik harta-harta kesayangan mereka. Dan hati-hati pula dari doa-doanya orang-orang yang terzalimi, dikarenakan doanya orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ini pesan-pesannya Nabi SAW sebelum mengutus Mu'adz pergi. Pesan pertamanya adalah tauhid. Nabi SAW berdakwah di Mekah berapa tahun tadi? 13 tahun. Isinya apa? Tauhid. Ada yang lebih lama lagi, Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Isinya adalah mengajak kaum ketika itu untuk menyembah Allah semata. Dikarenakan beliau diutus oleh Allah ke sebuah kaum yang punya 5 Tuhan. Namanya Watswa, Yahud, Yahub, Nasr. Maka kita lihat lagi di buku ini. Kata penulisnya, secara ringkas saya bacakan. Anda bisa lihat di zaman ini orang-orang yang menghabiskan umur mereka. Mereka berdakwah dengan harapan untuk bisa menempati dan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Mau jadi caleg, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi presiden. Menduduki itu semua dengan harapan nanti kalau kita yang jadi penguasa, kan kita atur aja. Coba nih perhatikan teman. Di antara syubhatnya orang-orang harokah dan orang-orang partai, tapi melabelkan partai mereka dengan Islam, mereka sering mengatakan kalau seandainya orang-orang yang baik gak berkuasa, gak bisa. Kalau kita mau ngatur masyarakat, maka kita harus berjuang di parlemen, nanti kita perjuangkan hukum, baru kita atur masyarakat. Saya mengatakan ini adalah ingin melakukan perbaikan dengan sistem top down. Mau jadi top untuk mengatur yang di bawahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya sistem pengaturan top down ini memang benar, pasti Nabi SAW dahulu melakukannya. Antum pasti pernah dengar ada hadis Nabi SAW, dia didatangi oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir bilang, wahai Muhammad, kau mau apa? Penguasa, kami kasih. Wanita, nanti kami yang datangkan. Harta, banyak nanti kami kasih. Tapi tolong, jangan dakwah. Kalau Nabi SAW berfikirnya dengan ala harokah modern zaman sekarang, top down tadi, Nabi akan bilang, oh boleh. Apa pikiran Nabi? Nanti kan dikasih penguasa. Jadi penguasa kan kita atur nanti bawahnya, gampang kan? Gitu kan? Kalau mau berpikir demikian, pasti Nabi akan bilang, oke boleh, saya akan stop dakwah, jadikan saya penguasa dulu. Nanti setelah itu baru bersiasat. Nanti kau sudah jadi penguasa, baru ngatur yang bawahnya. Kalau seandainya top down itu benar, pasti Nabi melakukannya. Tapi Nabi melakukannya bukan dengan top down, melainkan bottom up. Dari bawah membina masyarakat, yang dengan sendirinya nanti masyarakatnya akan meminta ke atas. Masyarakat sendiri nanti akan meminta untuk ditegakkan, untuk dijalankan agama mereka, dijadikan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan Islam. Jamaah, saya tanya, seandainya Indonesia ini berkuasa, anggaplah seorang dari kalangan partai Islam, dia jadi presidennya, anggap aja menang. Besoknya, sebulan kemudian atau setahun kemudian, dalam 5 tahun pemerintahnya, dia bikin peraturan, langsung dibikin peraturan, setiap PNS wajib berjilbab dan semua masyarakat wajib sholat 5 waktu, semua pasar wajib tutup saat azan sholat 5 waktu. Kira-kira yang paling banyak demo di hadapan istana negara, orang Islam sendiri atau yang lainnya? Orang Islam sendiri. Kenapa? Karena orang Islam gak paham. Karena orang Islam itu tidak, banyak yang tidak memahami tentang pentingnya Islam. Bahkan kita dapati di zaman ini banyak orang yang jubahnya jubah Islam, pakai peci juga, mengatakan diri mereka adalah ormas Islam juga, tapi justru mereka yang paling banyak menyerang Islam itu sendiri. Seperti orang-orang yang mengusung nama baru Islam Nusantara. Bahasan saya enggak usah kesana, nanti jadi panjang. Nanti kita bikin khutbah Jumatnya aja. Kita bantai dulu. Maka yang benar itu bottom up, bina masyarakat, nanti mereka akan minta. Dan ada kaidah para ulama, kaidah para ulama yang itu adalah realitanya, tidak terbantahkan dengan apapun, realita yang membenarkannya. Apa kata para ulama? Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian wahai rakyat, begitulah pemimpin kalian. Sebagaimana kalian, begitulah pemimpin kalian. Tak pernah ada yang namanya singa, sekumpulan singa, yang ngaturnya adalah tikus. Singa hanya diatur dengan singa. Singa hanya bergelombol dengan singa. Yang menjadi penguasa di antara mereka adalah singa. Tikus, sesama tikus berkoloni, yang menjadi pimpinannya adalah tikus. Tak pernah kecoa. Maka kalau seandainya kita mengatakan presidennya harus bagus, kita dulu. Kita dulu yang harus perbaiki. Gak usah sibuk mencela Jokowi, karena Jokowi adalah cerminan kita. Dan nanti siap setelah 2019 anda mau ganti presiden, insya Allah yang naik gak akan jauh beda dengan kitanya. Mau lebih baik kah, mau lebih buruk dari Jokowi? Karena dia cerminan rakyat. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian, begitu juga yang akan menjadi pemimpin kalian. Balik lagi jamaah yang dirahmati Allah, jangan menghabiskan umur untuk berdakwah mengurusi parlemen. Jangan menghabiskan dakwah anda untuk mengurusi pemerintahan. Stop mengisi khutbah Jumat anda, khutbah Id anda, atau ceramah-ceramah anda hanya dengan celaan-celaan kepada pemerintah. Karena itu enggak akan ada habisnya. Ganti presiden, ganti syahwat anda kok. Dan itu realitanya. Ada satu realita lagi. Saya belum pernah ketemu. Dan ini bisa saya buktikan. Tidak satupun orang yang mengatakan dirinya adalah doktor bidang akidah, mau lulusan Mekah, mau lulusan Madinah, tuan guru daerah manapun, terjun melakukan mengikuti proses perebutan kekuasaan, melainkan mereka akan menjauh dari sunnah, menjauh dari Islam itu sendiri. Saya tidak perlu sebut satu nama satu nama, tapi kita tahu si fulan doktor Madinah bidang akidah, apa kurang? Pulang ke Indonesia ikut jadi perebutan kekuasaan, mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi. Apakah dekat ke arah akidah yang benar? Jawabannya tidak. Semakin menjauh, semakin terseret. Minimal nanti kalau sudah mau jadi cagup, harus ada perdebatan di layar TV, ya tidak? Apa orang bilang namanya itu debat apa ya? Debat pil apa gitu kan? Pilkada. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, presenternya perempuan, ya tidak? Atau kadang-kadang bersatu meja, misalnya Najwa gitu ya, kesebut lagi namanya Najwa, gimana Pak, Bapak dokter mau jadi ini gubernur, iya Mbak anu-anu, lihat-lihatan dengan perempuan yang waktu selama di Madinah matanya jauh dari perempuan, ya atau tidak? Itu realitanya. Sama yang lebih parah, dokter bina akidah dari Makkah, disertasinya soal aliran-aliran sesat. Sekarang dia justru yang masuk dalam aliran itu. Bahkan bikin istilah-istilah baru. Kenapa? Ngikut ke arah pemerintahan, ngikut dunia, larut dengan kekuasaan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita dapati tidak satupun orang yang mengatakan dirinya adalah ahli dalam agama, menghabiskan umurnya dalam perebutan kekuasaan, meraihkan mereka akan semakin jauh dari agama itu sendiri. Ringkasnya, dakwah di dalam manhaj Ahlussunnah atau di dalam dakwah salaf yang menjadi jargon nomor satu adalah dakwah tauhid, mengajak orang kepada penyembahan hanya Allah semata. Tadi sudah saya sebutkan dalil-dalilnya, saya ringkas dulu. Coba lihat, dakwah tauhid itu dakwahnya Nabi selama 13 tahun, dakwahnya Nabi Nuh selama 990 tahun. Pesan paling utamanya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebelum diutus pergi ke Yaman, merupakan cabang tertinggi iman. Mau dikasih dalil sebanyak apa lagi untuk mengatakan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama? Dan secara realitas saya sebutkan tadi, setiap dakwah yang jauh dari dakwah tauhid, mereka tidak bisa membentuk umat lebih baik. Umat tidak bisa dengan top down. Anda jadi penguasa lalu Anda mengatur-ngatur, insyaallah apalagi di Indonesia ini bebas bersuara, bebas berserikat, niscaya setiap Anda membuat peraturan yang isinya menguntungkan Islam, justru mayoritas umat Islam yang akan menjadi penghalang Anda di depan. Mereka yang akan demo di istana negara. Yang benar adalah didik umat dari pertama. Didik mereka dari kalangan masyarakat bawah. Ajarkan kepada mereka sholat, ajarkan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka agamanya. Nanti mereka akan praktek sendiri. Terakhir, seandainya pun masyarakat ini enggak jadi penguasa, seandainya pun Indonesia ini sistemnya bukan sistem pemerintahan syariah Islam, melainkan cuma demokrasi sampai akhir hayat, sampai hari kiamat, tapi umatnya bertauhid, individu umat orang Indonesia 200 juta 100 juta di antara mereka bertauhid, insyaallah setelah datang hari kiamat diadakan pengadilan, tempat mereka yang 100 ini di surga. Berani banget Ustaz. Saya katakan dengan syarat tauhid. Kalau berzina gimana? Sudah pernah kita jelaskan bahwa siapa yang berdosa dan dosanya belum pada ranah kesyirikan mengeluarkan dia dari Islam, maka bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Kalaupun nanti Allah azab masuk ke dalam neraka, suatu saat dia akan masuk ke dalam surga dikarenakan faktor apa ya? Tauhid. Maka yang paling penting adalah tauhid. Sekarang ada pertanyaan berkembang, Ustaz, kenapa kau sebagian ustaz-ustaz yang katanya bermanhaj salaf mendahulukan masalah fikih ketimbang masalah tauhid? Seperti saya, ketika awal saya ngisi pengajian di Regensi, baik pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya isi pertama kali bukan masalah tauhid. Untuk bapak-bapak, saya ingat buku yang pertama saya buka, saya ajarkan sampai selesai adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini isinya adalah fikih dan adab serta akhlak orang yang menghafal Al-Quran. Kok bukan tauhid, Ustaz? Ketika saya pertama kali ngisi pengajian ibu-ibu di Regensi, saya buka pengajian buku kecil judulnya Tata Cara Sholat Berjamaah Bagi Wanita. Kok bukan tauhid? Berikutnya saya ajarkan buku-buku semuanya menurut kebanyakannya fikih. Kenapa kok bukan tauhid? Jawabannya, tauhid tetap jargon utama. Hanya saja untuk mengantarkannya ke arah tauhid perlu juga pendahuluan, supaya umat senang dulu dengan ilmu. Maka tidak mengapa, saya katakan tidak mengapa, apabila misalnya seorang ustaz atau seorang dai, dia belum dikenal di suatu daerah, misalnya dia baru pulang dari Madinah atau baru lulus dari Staya Ali, dari STDI Imam Syafi'i Jember, pulang misalnya ke Balikpapan, pertama kali dakwanya dia buka misalnya kajian fikih, kajian sholat, apakah itu terlarang? Jawabannya tidak, bila dia memaksudkannya sebagai pengantar supaya umat cinta dengan ilmu, nanti sedikit demi sedikit diajarkan sholat. Dan ini saya kembangkan lagi dengan fenomena sebagian ustaz kalau mengisi daurah isinya rumah tangga. Sebagian ikhwan banyak yang nanya. Yang nanya-nanya yang mengarahkan. Misalnya nanya kepada ustaz yang lebih senior. Ustaz, bagaimana hukumnya sebagian ustaz-ustaz yang katanya bermanhaj salaf kalau ngisi daurah kemana-mana, mesti yang didakwakan adalah soal harmonisasi hak rumah, hak-hak suami istri dan rumah tangga. Mereka jauh dari tauhid. Nah, kata-katanya sudah apa? Mereka jauh dari tauhid. Lalu yang ditanya akan menjawab sebagaimana konten pertanyaan. Kebetulan yang ditanya misalnya punya masalah pribadi dengan yang kaya-kayanya itu yang dimaksud. Dan ini saya dapati dari sebagian ikhwan. Dan ini saya menyayangkan sekali. Ya. Sikap-sikap sebagian yang sudah belajar seolah-olah mereka pintar dalam dakwah dan mudah untuk menilai. Saya katakan dakwah tentang rumah tangga boleh tak mengapa, selama dakwah tauhid tetap jadi jargon utama dan dakwah soal rumah tangga hanya pengantar saja. 2015, 2016, 17, 18 di setiap daurah Syekh Ibrahim Ruhaili, daurah Syekh Sulaiman Ruhaili, daurah Syekh Ali Hasan, belum pernah absen dalam tanya jawab soal dakwah sebagian dai yang sering bicara soal rumah tangga. Dan saya sering mendengar setiap kali masyayikh ditanya demikian, maka mereka justru menjawabnya begini. Jamaah, kalau ada orang berdakwah dengan rumah tangga, apakah mereka berdosa? Ajibu, jawab. Maka para dai itu mengatakan, tidak. Yang salah adalah apabila mereka meninggalkan dakwah tauhid demi rumah tangga. Sedangkan dakwah soal rumah tangga hanya sekedar pengantar, sedangkan selingan itu tidak mengapa. Paham ini? Soalnya di antara antum ada juga yang ekstrim-ekstrim begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena melihat waktu yang mungkin tidak cukup, antum ada pertanyaan? Cuma ada satu. Saya cukupkan untuk bahasan kedua ini. Marilah kita mendakwahkan tauhid minimal di keluarga kita, untuk anak kita yang masih kecil, yang masih umur 1 tahun, 2 tahun. Jangan dulu ajari tambah-tambahan, jangan ajari dulu baca-membaca. Coba koreksi kalau salah. Setahu saya, kurikulum SD zaman sekarang, anak masuk kelas 1 itu gak harus bisa baca lancar, betul? Betul. Artinya bisa dia belajar membaca nanti di sekolah. Anak antum sebelum dia masuk SD, sebelum masuk dia TK, yang harus banyak antum ajarkan kepada mereka adalah tauhid. Minimal kalau dia ditanya siapa Tuhanmu nak, dia akan bisa jawab siapa nama Tuhannya? Allah. Pernah enggak lihat di YouTube kah, di Facebook kah, anak kecil perempuan berjilbab umur-umur 2-3 tahun ditanya ayahnya dalam bahasa Arab, "Man rabbuka? Man rabbuki? Siapa Tuhanmu?" Dia bilang, "Allah." "Man nabiyuki?" "Muhammad." "Ma dinuki?" "Islam." Pernah dengar gitu? Ini yang harusnya diajarkan kepada anak kita gitu. Jauhkan mereka, apalagi kalau misalnya kecil-kecil diajari main piano. Waliyadzubillah kalau kecil-kecil diajari main TikTok. Ada sebagian ibu-ibu yang ngajar anaknya kecil-kecil diajari, dijadikannya artis TikTok. Terus dia dapat endorse dari itu. Anaknya yang imut itu dijadikannya sebagai bintangnya. Dia mengeksploitasi anaknya untuk mendapatkan keuntungan dunia buat orang tuanya. Minimal diajak ya bersama. Sini nak, manyun-manyun ya. Nyun, manyun, cuci. Upload Instagram. Lucu, banyak follower, banyak like. Besok-besok dapat endorse dari minyak goreng. Dan ini yang melakukannya bukan cuma wanita-wanita awam, kadang-kadang yang bercadar juga. Ada perkataan yang sangat bagus, sangat bagus. Dulu waktu saya belum belajar, saya mengira hanya salafi yang pakai cadar. Setelah saya belajar, saya dapati ternyata banyak juga Ternyata yang bukan salafi yang bercanda. Dan setelah saya kenal Instagram, saya dapati rupanya cadar itu ternyata bukan hanya orang Islam. Ternyata cadar itu bukan cuma sekedar ciri-cirinya wanita-wanita Islam. Atau merasa enggak dulu? Dulu sebelum belajar, kalau ketemu cadar mesti kalau enggak LDII, salaf, gitu kan? Awas, salaf. Zaman sekarang banyak wanita yang katanya bercadar tampil di media sosial, menampakkan wajahnya, minimal menampakkan matanya dan eyelinernya. Lalu ada lagi di zaman sekarang setelah cadar di atasnya pakai topi, menamakan dirinya cadar squad. Apa? Adapun kalau seandainya tadi saya berkata soal anak-anak kita, adapun ke keluarga kita, misalnya antum ke orang tua antum, maka jangan dulu soal rokok, soal isbal, itu belakangan. Antum harus fokus dulu menjauhkan orang tua antum dari bentuk kesyirikan. Itu dulu nomor satu. Soalnya nanti kalau yang disinggung pertama kali soal rokoknya, bapak ini masuk neraka baru tahu, mati baru tahu. Kenapa sih kamu ngerokok terus, ngerokok terus, haram tahu. Itu yang pertama kali kita dakwahkan, malam ada jengkit. Dakwah yang lain yang lebih penting daripada soal rokok, seperti tauhid dan sholat, itu jadi gak masuk. Maka tinggalkan dulu soal rokok, apalagi soal isbal. Angkat kain, celananya kain, kain masuk neraka tahu. Kebetulan hafal ma asfalal mil ka'bain fa fil nar. Celana, kaki dan orangnya yang celananya di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Mus neraka kain. Mau ini. Padahal bapaknya masih syirik. Lebih parah lagi dari cuma sekedar celana isbal. Maka nanti kalau kita pulang, fokusnya jangan dulu soal tahlilan, soal yasinan, soal gak melihara gitu. Itu pastikan, fokuskan dakwah antum bahwa orang tua antum menjauhi syirik dulu. Sudah selesai baru meningkat ke yang lain. Karena gak ada manfaatnya orang berjenggot kalau jadi dukun, ya kan? Ada gak dukun jenggotan? Apakah jenggotnya berpahala? Oke, ada pahalanya. Apakah bisa menutupi dosa syiriknya? Enggak. Ada orang celananya di atas mata kaki, tapi musyrik. Bagaimana? Maka pastikan soal tauhid. Nanti kalau sudah fokus, saya yakin yang lain lebih mudah. Setelah ini selesai, yang lain lebih mudah, ya, lebih lancar. Setelah dia bilang gini, oh aku baru tahu, betul juga ya. Jadi kita tuh tidak boleh pakai pawang ya? Iya pak, tidak boleh. Kita kalau mau minta diturunkan hujan, ditahankan hujan, itu minta sama Allah. Betul juga ya. Oh, jadi kepohonan itu enggak boleh. Oh iya. Bapak ingat enggak dulu bilang sama aku begini? Hei kamu, pindah kamu dari pintu situ. Tidur di pintu, nanti mama mati tahu. Ingat enggak? Iya ingat. Nah, itu juga termasuk. Iya juga ya. Bapak ingat enggak dulu bilang begini? Ada kupu-kupu masuk. Berarti mau datang tamu, betul enggak? Iya betul, nah itu juga salah. Mana bisa salah, betul lah. Kok bisa? Kupu-kupunya tamu. Nah setelah dia nanti mengiyakan soal tauhid, baru kemudian itu fokus ke yang lain. Karena insya Allah yang lain akan lebih mudah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Bagaimana hukum menggunakan tasbih atau alat penghitung dalam berzikir? Ada khilaf ulama dalam masalah tasbih. Coba lihat jemaah. Yang perlu antum stabilo, bila bisa distabilo ini. Ada khilaf ulama dalam hukum berzikir dengan tasbih. Berarti dia bukan satu pendapat. Jangan sampai antum keluar dari majelis saya, keluar dari majelis saya terutama, lalu antum mengatakan di luar, eh, bid'ah tahu. Karena memang tidak satu pendapat soal masalah tasbih. Sebagian ulama kita ada yang membid'ahkan mutlak dan melarang mengharamkannya mutlak. Misalnya ulama kontemporer di zaman kita ini adalah Syekh Bakar bin Abi Zaid, penulis kitab Hilyat Talib al-Ilmi. Dalam kitab beliau As-Subahah, soal biji tasbih, beliau punya buku khusus yang mempermasalahkan masalah tasbih. Dan kesimpulannya adalah tasbih itu haram. Di antara dalilnya adalah perbuatan Ibnu Mas'ud yang menendangi batu-batu yang digunakan oleh orang-orang di masjid untuk menghitung zikir. Ada orang-orang berzikir di masjid dengan batu-batu. Setiap halaqah isinya 10 orang, batunya 100. Lalu kemudian si komandannya bilang gini, ucapkan 10 kali. Lalu orang bertasbih, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, 10 kali dengan menggunakan batu-batu yang mereka punya. Datang Ibnu Mas'ud, ditendangnya semua. Ini pengingkaran terhadap zikir menggunakan alat bantu hitung. Selain itu, kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, dalil yang lain adalah di zaman Nabi SAW memang tidak pernah dikenal ada rangkaian biji tasbih. Dalil yang lain adalah bahwa orang-orang yang menggunakan biji tasbih itu mereka tasyabbuh dengan orang-orang Hindu atau Buddha yang menggunakan tasbih di leher-leher mereka. Itu tidak. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain dan ulama kita yang berpendapat demikian, di antaranya adalah Syekh Utsaimin. Beliau berpendapat biji tasbih itu haram atau tidaknya tergantung dengan beberapa hal. Satu, bila biji tasbih itu digunakan dengan alasan ini lebih utama daripada berzikir dengan tangan, maka orang itu telah mengada-ngada dalam agama. Yang kedua, bila ada orang berzikir dengan menggunakan biji tasbih dengan keyakinan ini biji tasbih punya kesaktian, maka ini syirik. Misalnya yang sebagian orang mengatakan ini biji tasbih ini bukan sembarangan, ini dikasih sama guru anu, jangan pegang-pegang, hanya orang tertentu saja yang boleh pegang, nanti kalau sembarang pegang bisa celaka. Ini termasuk diantara bentuk kesyirikan. Bila dia mengatakan bahwa menggunakan tasbih ini adalah penyelamat, maka dia jatuh ke dalam kemusyrikan. Tapi kalau seandainya yang ketiga, ada orang berzikir dengan menggunakan biji tasbih, atau di zaman sekarang ada counter yang 3 digit yang dipakai oleh pramugari untuk hitung penumpang, cetit. Menggunakan alat tersebut untuk menghitung semata-mata buat alat bantu, maka hukumnya boleh. Semata-mata buat alat bantu. Berarti kalau alat bantu ini yang membutuhkannya hanyalah orang yang butuh saja, seperti orang-orang yang tua. Misalnya kai-kai yang sudah tidak bisa lagi hitung, atau jarinya tidak cukup 5. Misalnya jarinya tidak cukup hanya 2. Untuk menghitungnya dia bingung. Jadi dia pakai alat bantu, cetit. Setelah 33 dikembalikannya lagi 0. 33 dikembalikan lagi 0. Kalau ditanya kai, buat apa pakai alat ini kai? Dia bilang, soalnya aku suka lupa sama angkanya. Nah ini cuma bantu-bantu saja, maka ini boleh. Paham ini? Maka jangan sampai kita mengadopsi setengah-setengah. Biji tasbih, bid'ah. Enggak sesakal itu. Ada perincian-perincian di kalangan para ulama dan ada khilaf ulama. Saya beritahukan ada khilaf supaya antum tidak mengira itu cuma satu pendapat. Hasan ya? Ya. Silakan yang azan. Biasanya Zaki. Yusuf. Apa hukumnya mendaki gunung? Siapa yang nanya? Hukum mendaki gunung itu perkara agama atau perkara dunia? Ya. Kalau perkara agama, hukum asalnya apa? Hukum agama haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kalau dunia mubah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Saya ulang khususnya buat antum, bapak, ibu, teman-teman yang baru ngaji, yang baru mendengarkan pengajian. Hukum asal masalah agama adalah dilarang kecuali bila ada dalil yang mensyariatkan. Dan hukum asal dunia boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Contoh, bolehkah saya sholat? Gak boleh. Wih, masa sholat gak boleh? Gak boleh, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Sholat apa? Sholat subuh 2 rakaat. Oh itu ya jelas disyariatkan. Anu, sholat 30 rakaat sholat subuh gak boleh. Kan banyak, gak boleh. Loh kenapa kok gak boleh? Karena tidak ada dalil yang mensyariatkan. Makan pisang boleh gak? Boleh. Sudah cukup. Terus anu, pisangnya tetangga, nah itu haram. Kenapa? Karena ada dalil yang mengharamkan makan harta orang lain kecuali dengan izin. Nah sekarang mendaki gunung, ini agama atau dunia? Dunia. Berarti hukum asalnya? Boleh. Terlarang kan Ustaz? Ya hukum asalnya mubah dulu sampai ada dalil mengharamkannya. Kapan dalil mengharamkannya? Tergantung dengan niatnya antum pergi mendaki gunung. Antum mau ngapain? Anu, mau cari pesugihan. Nah itu haram. Itu musyrik. Oh enggak, saya cuman mau cari pemandangan. Mumpung liburan, bawa anak-anak, silakan, boleh. Oh itu Ustaz, itu mata pencaharian. Soalnya setiap saya foto-foto pemandangan dari atas gunung, saya bisa store ke sebagian website atau ke sebagian majalah untuk dijadikan aset atau dijadikan, saya bisa jual. Boleh, dengan syarat isinya pemandangan, tidak ada gambar makhluk bernyawa. Di antara dalil yang jelas-jelas menghalalkan mendaki gunung adalah perbuatannya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab sedang berkhutbah, tiba-tiba Allah memberikan pemandangan kepada dirinya tentang pasukan yang pernah dia utus kemarin dan hampir terjebak oleh lawan. Tetapi Allah berikan pemandangan, maksudnya bukan pemandangan di depan matanya, tapi apa, seperti menerawang. Orang-orangnya ada di tempat yang lain, tapi Umar bin Khattab diberikan oleh Allah karomah untuk melihat pasukan, keadaan pasukan yang dia utus kemarin. Maka kemudian Umar mengatakan, naik ke gunung, ya, naik ke gunung, naik ke gunung. Setelah pasukan itu pulang selamat, mereka bercerita, waktu kami hampir terdesak oleh lawan, kami tiba-tiba dengar suaranya Umar. Dia teriak-teriak, naik ke gunung, naik ke gunung. Kalau seandainya naik ke gunung hukumnya haram, pasti Umar akan mengatakan, balik pulang, balik pulang. Apa hukumnya mendengarkan musik yang dibunyikan pakai mulut? Contohnya akapela, pam pam pam pam cuap cuap, pam pam cuap. Atau di zaman sekarang dibuat agak-agak melo-melo, yang sering dibuat back sound sebagian video pendek dakwah. Maka yang seperti ini, wallahu a'lam, hukumnya adalah tasyabbuh dengan musik. Dan itu hukumnya adalah haram. Apakah Dewan Fatwa Al-Irsyad Hizbi? Sebagian ikhwan ada yang meninggalkan asatid yang di dalamnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau saya yang bicara, mungkin antum akan Ustaz Mufid. Saya nukil fatwanya Syekh Sulaiman Ruhaili yang saya dengar ketika daurah kemarin. Pertanyaannya, apa hukumnya para dai membuat dewan fatwa? Pertanyaannya agak panjang, tapi saya cut di bagian dewan fatwanya saja. Kata beliau, yang ada di hari kalian yang membuat sekelompok, sekumpulan orang-orang yang berembuk bersama untuk merumuskan sebuah fatwa untuk hal-hal yang sifatnya kontemporer yang tidak diketahui atau permasalahannya lokal bagi kalian, kurang lebih demikian, maka tidak mengapa karena umat membutuhkan yang seperti itu. Hanya saja dengan catatan-catatan, tidak semua hal kalian fatwakan. Sebenarnya pertanyaannya lebih panjang. Pengantarnya adalah, apa hukumnya sebagian dai membentuk perhimpunan atau organisasi dai dan membuat dewan fatwa? Cuman pembacaan saya tadi saya potong langsung ke dewan fatwanya. Sekalian deh saya sebutkan. Apa jawaban Syekh Sulaiman Ruhaidi ketika ditanya tentang pembuatan organisasi dakwah? Saya kagum-kagum dengan jawaban beliau karena sangat melihat dua sisi. Kata beliau, ini diantara permasalahan pertanyaan ini diantara permasalahan yang banyak menyebutkan sebagian tulabul ilm dan membuat perpecahan diantara mereka. Ya tanda, antum pengguna Facebook dan Instagram pasti tahu. Akun ini pro dewan fatwa, akun ini anti perhimpunan arisan, macam-macam. Bahkan sebagian dari antum, Ustaz siapa? Ustaz Syafiq, sudah dewan fatwa, enggak ya. Kata beliau, permasalahan organisasi dakwah itu termasuk diantara pertanyaan yang sering menyebutkan tulabul ilm dan membuat perpecahan diantara mereka. Dan saya katakan, kata Syekh Sulaiman, sebaiknya tidak membuat karena kerap menjadi hizbiyah. Kenapa kerap menjadi hizbiyah? Dikarenakan seringkali setelah terbentuk sebuah organisasi, orang meletakkan cinta dan benci, wala dan baroknya di atas organisasi. Belum selesai ya? Lalu Syekh Sulaiman melanjutkan. Tetapi seandainya kalian membutuhkan untuk membuat sebuah organisasi dakwah, kalian mengorganisasi, memanage dakwah kalian, dan kalian yakinkan dengan pasti bahwa kalian tidaklah berpegang teguh, tidaklah memberikan al-wala wal-barok kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada organisasi, apalagi pada keadaan-keadaan kalian butuh. Seperti misalnya kalian berada di sebuah negara yang kalau kalian tidak membuat organisasinya, maka kalian akan imma dibubarkan, imma enggak boleh dakwah, maka silakan membuat. Jadi tidak haram mutlak, tidak halal mutlak, tergantung kondisi yang membuat dan tujuan pembuatannya serta peletakan asasnya. Sekarang yang tahu itu hizbiyah atau tidak siapa? Bukan tulabul ilm atau teman-teman yang baru ngaji. Yang tahu masalah ini adalah orang-orang yang lebih tinggi di atas kita dari kalangan para dai yang senior, baik dari ilmu maupun umur, mau doktor atau bukan doktor, yang mereka saya katakan ini permasalahan yang pada ranah mereka dan antum tidak usah ikut campur. Ini bukan ranahnya yang baru ngaji. Maka saya katakan setiap dari antum yang punya akun, baik pribadi maupun akun-akunan dakwah sunnah, dakwah tauhid, kajian sunnah yang gitu-gitu, Balikpapan mengaji dan semacamnya, atau akun antum sendiri atas nama antum, saya katakan mulai besok jangan lagi memposting soal perhimpunan arisan, dewan fatwa, fatwanya Ustaz Anu, Ustaz Yanu, Ustaz Yazid, Ustaz Anu, Ustaz Anu, antum adu-adu, antum tabrak-tabrakan. Karena itu bukan ranah antum. Itu ranahnya asatidz. Dan mereka membuat itu dengan konsultasi pada para ulama. Mereka pun mempertanyakan masalah itu kepada para ulama. Maka biarkan masalah itu pada ranah mereka, pada level mereka. Karena kalau seandainya kita ikut-ikutan di situ, apinya semakin banyak. Kebakaran itu apinya kalau kecil-kecil, tapi banyak itu bikin repot. Mendingan satu tempat aja, meskipun besar, pemadam kebakaran gampang bikin mati. Ya atau tidak? Ada perkataan para ulama, la usakat al jahil, la sakatul khilaf. Kalau seandainya orang yang tidak tahu permasalahan diam aja, maka niscaya perselisihan akan semakin hilang. Maka saya katakan kepada siapapun, mau yang ada di sini maupun yang mendengarkan lewat media saya, Facebook maupun YouTube, mohon yang permasalahan-permasalahan seperti ini, bila antum bukan pada kapasitasnya, maka diam aja. Coba antum cek Instagram saya, Facebook saya, ada enggak? Misalnya mengomentari Dewan Fatwa Al-Irsyad. Meskipun kalau ditanya kepada saya lebih senang dakwah yang ya enggak pakai gitu-gitu. Kalau ditanya pribadi. Tapi apakah kemudian saya membuat komentar yang negatif? Ya, jawabannya tidak. Karena saya tahu permasalahan ini sejak 3 tahun lalu sudah ditanyakan kepada Syekh Sulaiman dan sudah saya rekam sampai sekarang. Kata Syekh Sulaiman, ada kalanya haram kalau dia begini dan begitu, ada kalanya boleh manakala dia begini dan begitu, dan yang bisa mentahkik yang ini kah, itu adalah yang memang levelnya, bukan level kita. Maka baiknya kita diam saja, tidak usah banyak berkomentar, supaya api perselisihan itu tidak semakin melebar kemana-mana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.